Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan memakai parfum, kan apa, ada yang minyak, ada juga yang alkohol. Kalau misalkan pakai alkohol itu toleransinya berapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah minyak dengan alkohol itu sudah sering kita jelaskan. Minyak wangi dengan alkohol itu ya semua ulama, jumlah ulama mengatakan itu tidak boleh. Alkohol tidak diperkenankan. Hukumnya adalah najis menurut kebanyakan ulama. Kalau ketahanan kita jadi enggak sah sholat kita. Itu menurut jumhur ulama empat madhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Akan tapi ada kemudahan, tapi kemudahan ini pendapat lemah. Jadi pendapat lemah itu adalah di saat-saat terdesak saja. Pendapatnya Imam Rabi'atul Ra'i, seorang mujtahid mutlak, dan juga Imam Muzni dalam madhab Imam Syafi'i, dan juga orang akhir zaman Syaukani. Mereka berpendapat yang namanya najisnya alkohol itu najis maknawi, bukan najis hisi. Maksudnya najis maknawi, alkohol itu adalah minuman keras itu termasuk alkohol, adalah barang busuk. Najisnya najis maknawi, busuk. Awas jangan minum biarpun berapa persen. Kalau ada obat, ada alkoholnya, maka haram diminum hukumnya. Jadi haramnya diminum saja. Kalau kena baju, menurut pendapat lemah itu sampai najis yang menjadikan sholat kita tidak sah. Ini pendapat ulama. Jadi kita harus bijak. Ini sering ya diulang-ulang, mohon nanti dianukan, diperhatikan biar apa, dicatat, dihafal. Lalu bagaimana? Ya kalau Anda beli, cara jalan tengahnya, kalau Anda beli minyak wangi, jangan yang pakai alkohol. Tapi kalau Anda tiba-tiba dikasih orang disemprot, Anda ikut pendapatnya ulama yang sedikit saja, jangan disemprot. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, ikut yang mengatakan tidak najis saja ya. Jangan sampai yang nyemprot itu nanti sakit hatinya. Kalau yang nyemprot sakit hatinya kan menyakiti hati orang ya. Apalagi ada pendapat ulama. Jadi kalau beli, jangan sampai yang ada alkoholnya. Tapi kalau ternyata kita dikasih sama orang, disemprot sama orang, maka ya gak apa-apalah. Kita ngambil pendapat yang lemah, ini adalah jalan tengah. Tapi ingat, pendapat yang kuat harus diutamakan, dan pendapat yang itu adalah dinomorduakan di saat-saat terdesak saja.